Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, atau ya hari ini Selasa malam Rabu 17 Al-Muharram 1438 Hijriah, kita kembali mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih kita pada pasal yang kedua dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari mulai beliau diangkat menjadi nabi sampai sebelum hijrah. Dan kita sudah membahas pembahasan yang keempat. Ya, pembahasan yang keempat, yaitu berdakwah dengan terang-terangan. Dan sudah kita sebutkan beberapa riwayat tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan terang-terangan. Jadi ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan sembunyi-sembunyi sebanyak atau selama 3 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Otomatis umur beliau ketika beliau berdakwah terang-terangan sekitar 43 tahun. Ya. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, kemudian berdakwah terang-terangan. Berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Berarti 43 tahun. Dan pada saat itu beliau banyak mendapatkan pengikut dan juga yang beriman kepada apa yang dibawa oleh beliau. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya. Dan ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, surat Asy-Syu'ara ayat 214. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika turun ayat surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun berdiri. Faqal. Lalu beliau bersabda, "Ya Fatimatu binti Muhammad." Wahai Fatimah, anaknya Muhammad. "Ya Safiyatu binti Abdul Muttalib." Wahai Safiyah binti Abdul Muttalib. "Ya Bani Abdul Muttalib." Wahai Bani Abdul Muttalib. "La amliku lakum minallahi syai'a." Aku tidak dapat menolong kalian di sisi Allah sedikit pun. Dalam bahasa terjemahannya, aku tidak memiliki bagi kalian dari Allah sedikit pun. Maksudnya adalah, aku di hadapan Allah tidak memiliki apa-apa nantinya. Tidak bisa menolong kalian sedikit pun. Kekerabatan kita tidak dapat menolong kita. Saluni min mali ma syi'tum. Adapun harta, minta kepadaku sekehendak kalian. Tapi kalau untuk di hadapan Allah, tidak dapat. Ini awal-awal beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Kemudian ada ayat yang lain. atau ada hadis yang lain lebih tepatnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada hadis yang lain yang menunjukkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Lamma unzilat hadhil ayah," ketika diturunkan ayat ini, "wa anzir asyiratakal aqrabin," dan berilah kabar peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat. "Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy, mereka pun berkumpul. Fa'amma wa khassa, yang umum dan yang dekat, yang terkenal mempunyai kedudukan ataupun orang-orang awamnya, orang-orang biasa, semuanya kumpul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan orang yang tidak berdusta, semuanya senang kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, "Ya Bani Ka'ab ibni Lu'ay," wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay, "angqidhu anfusakum minan nar." Ka'ab bin Lu'ay itu kakeknya Rasulullah yang keberapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Ka'ab. Ya, berarti kakeknya yang ke enggak, kelima berarti. Kok kakeknya yang kelima? Keempat. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar. Harus hafal dong. Ya. Jadi Ka'ab ini adalah kakeknya Rasulullah yang keberapa? Keempat. Muhammad bin Abdullah itu bapak beliau berarti, bin Abdul Muttalib yang pertama, bin Abdi Manaf bin Hashim, bukan Hisham, Hisham kawan TK-ana, Hashim bin Ka'ab, berarti keempat. Ya, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, angqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kan aneh, sebelum-sebelumnya belum ada seperti itu, langsung dakwah dengan rahasia, dengan terang-terangan. Makanya diawali dulu 3 tahun sebagai permulaan dengan sembunyi-sembunyi, untuk agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai pengikut. Kemudian setelah itu baru terang-terangan. Ya Bani Murrah bin Ka'ab. Ada di situ keluarga Rasul yang bernama Murrah. Hah? Murrah? Enggak ada. Murrah bin Ka'ab. Anqidhu anfusakum minan nar. Ya Bani Abdi Syams, wahai keturunan Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Abdi Manaf ini kakek Nabi yang keberapa? Ketiga. Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Yang kedua, jaga diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, kakek yang ketiga. Wahai anak, wahai keturunan Hashim, angqidhu anfusakum minan nar, jaga diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib, angqidhu anfusakum minan nar. Ya Fatimatu, angqidhi anfusaki minan nar. Wahai Fatimah anakku, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian dari Allah sedikit apapun pertolongan. Ghayra anna lakum rahman sa'abulluha bibalaliha. Ya, tetapi kalian mempunyai hubungan darah dengan yang aku akan basahi itu dengan kebasahannya. Maksudnya aku akan gunakan hubungan itu dengan sebaik-baiknya. Di sini terlihat keistimewaan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau itu benar-benar keturunan, dan kalau keturunannya pun yang saleh, yang saleh, yang bertakwa. Kalau keturunannya enggak sholat, kalau keturunannya akidahnya buruk, ya enggak, bukan ukuran. Abu Lahab, siapanya Rasulullah paman. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini menunjukkan dakwah secara rahasia, dakwah secara terang-terang. Riwayat yang lain, An Ali bin Abi Thalib, riwayat diriwayatkan oleh riwayat Imam Ahmad. Ya, perhatikan baik-baik. Ali bin Abi Thalib bercerita, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdul Muthalib. Nah, Ali ketika bercerita ini, beliau sudah masuk Islam belum? Sudah. Ya, beliau termasuk anak-anak remaja yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah SAW mengumpulkan keturunan Abdul Muthalib, kakek beliau yang pertama. Fihim rahtun kulluhum ya'khudul jaz'ah wa yashrabul farqa. Jumlah mereka rahtun, sekitar 10-an orang. Mereka memakan jaz'ah. Jaz'ah adalah kambing. Wa yashrabul farqa. Al-farqa adalah maksudnya memakan minum dari gelas yang besar. Ya. Meminum dari gelas yang besar. Qala fa sana'a lahum muddan min ta'amin fa akalu hatta syabi'u. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat makanan sebanyak satu mud dari makanan. Satu mud adalah dua telapak tangan orang normal dewasa, orang dewasa normal. Jadi maksudnya ada gandum, kemudian diambil, dibuat makanan. Seluruh dari keturunan Abdul Muthalib dimakani sampai kenyang, belum selesai, belum habis makanannya. Ini dakwah bil jahr, dakwah dengan terang-terangan, sudah mulai kelihatan apanya? Mu'jizatnya. Ya, fa akalu hatta syabi'u. Seluruhnya makan sampai kenyang. Wa baqiya at'amu kama huwa lam yumass. Makanan tersisa seperti awalnya, seperti tidak pernah disentuh. Ini apa namanya? Mu'jizat. Tsumma da'a bighamrin. Lalu beliau mengambil bejana kecil. Kalau tadi besar kan? Besar. Al-farqa besar. Ini ghamrin, bejana kecil. Kalau kita teko kecil begitu. Kalau dulu enggak ada teko, dulu adalah bejana kecil, kendi ataupun tempat air yang terbuat dari kulit. Dari apa? Kulit. Fasyaribu hatta rawau. Lalu mereka minum seluruhnya sampai hilang dahaganya seluruhnya. Wa baqiya syarabu ka'annahu lam yumass. Dan tersisa air di dalam bejana kecil tersebut seakan-akan dia belum disentuh. Aw lam yushrab. Faqala ya bani Abdul Muthalib. Baru setelah itu beliau berdakwah terang-terangan. Terlihat mukjizatnya. Wahai keturunan Abdul Muthalib, inni bu'itsu lakum khassatan wa ilan nasi 'amma. Aku diutus kepada kalian sebagai seorang nabi khusus dan kepada manusia secara umum. Wa qad ra'aytum min hadhil ayati ma ra'aytum. Kalian telah melihat suatu keajaiban, apa yang telah kalian lihat. Benar-benar ajaib. Beliau ingin orang mempercayai. Makanya pengertian dari mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah yasrifuhu Allahu 'ala yadayil anbiya'i war rusul lit tahaddi. Perkara di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul untuk menantang para musuhnya. Nah, di sini untuk berdakwah digunakan itu. Wahai Bani Abdul Muthalib. Karena kalau seandainya tidak ada apa-apa langsung ngajak beriman kan repot. Ini sudah kelihatan mukjizatnya. Wahai Bani Abdul Muthalib. Kalian sudah melihat apa yang kalian lihat. Luar biasa, bukan? Maka aku ingatkan kalian bahwa sesungguhnya aku adalah nabi yang diutus kepada kalian secara khusus dan manusia secara umum. Fa ayyukum yubayyi'uni 'ala an yakuna akhi wa sahibi? Siapa di antara kalian yang ingin membaiat kepadaku untuk menjadi sahabatku dan saudaraku? Nah, di sinilah dimulai kata sahabat. Ya. Kenapa pakai sahabat Nabi namanya? Yang sekarang-sekarang ini dipakai oleh beberapa kelompok sahabat fulan, ya. Qala falam yakum ilaihi ahad. Tidak ada yang bangun. Satu orang pun enggak ada yang bangun. Faqumtu ilaihi wa akuntu asgharul qaum. Kata Ali bin Abi Thalib, aku pun bangun dan aku waktu itu anak yang paling kecil. Faqala ijlis. Lalu Rasulullah SAW mengatakan duduk karena masih kecil. Tiga kali begitu, duduk, duduk, duduk. Fa yaqulu li ijlis hatta kana tsalitha daraba bi yadihi ala yadayya. Sampai yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul tanganku di atas tangan, memukul tangannya di atas tanganku. Artinya membaiat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Itu cerita sedikit tentang al-jahru bid-da'wah, yaitu berdakwah dengan terang-terangan. Dan disebutkan di dalam buku-buku sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kerabat-kerabatnya dari Bani Hashim, dari Bani Abdul Muttalib untuk makanan. Jadi diundang makan, Pak. Ini salah satu hal yang bisa dicontoh. Ingin berdakwah, ajak makan. Ya, ajak makan. Hadaraha Abu Lahabin. Walimah itu, makanan itu dihadiri oleh Abu Lahab. Wa takallama qabla an yatakallama ar-rasul qailan. Abu Lahab langsung ngomong, orang terkenal. Langsung ngomong sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara. Haula'i umumatuk. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu paman-pamanmu. Banu ammik, dan itu anak-anak pamanmu, yaitu sepupumu. Fatakallam wada'is sibah. Sekarang berbicaralah engkau wahai Muhammad dan tinggalkan ilmu sihir yang engkau ajarkan itu. Jadi Nabi Muhammad SAW dari pertama sudah dituduh sebagai tukang sihir. Wa alam annahu laysa liqaumika bil arabi qatibatan taqah wa ana ahaqqu min akh min man akhadhaka fa hasabaka banu abik. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada untuk kaummu bisa melawan orang-orang Arab seluruhnya, enggak ada kekuatan. Ya. Wa ana ahaqqu man akhadhaka fa hasabaka banu abik. Dan aku adalah orang yang pantas untuk mengambilmu. Artinya berdua-duaan dengan menjadi temanmu. Dan fa hasbuka banu abik. Cukup bagimu keturunan dari bapakmu. Wa in aqamta ala ma anta alaihi fa huwa aisaru alaihim min an yathiba bika butun quraish wa tamudduhum al arab. Artinya, kalau seandainya keluargamu menghukummu, itu lebih ringan dibandingkan kamu melawan seluruh orang Arab. Jadi Abu Lahab pemikirannya dari awal menolak dakwah Rasul, pemikirannya adalah ekonomi. Ya, ekonomi. Kalau kamu mengaku Nabi, maka kamu akan dilirik oleh seluruh orang Arab yang akan memerangi kaummu, yaitu keturunanmu, keturunan bapakmu, keturunan kakekmu, dan kamu tidak akan kuat melawannya. Fama ra'aitu ahadan ja'a ala bani abi basharun mimma ji'ta bih. Aku tidak pernah, kata Abu Lahab, melihat seorang pun yang membawa kepada keturunan bapaknya, yaitu dari mulai sepupunya, keponakannya, keturunan bapaknya, seorang pun yang datang seperti yang kamu bawa. Artinya gini, keturunanmu enggak, itu bukan keturunan Nabi. Paham ya? Kok kamu bisa ngaku-ngaku menjadi Nabi? Keturunanmu bukan keturunan Nabi. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yatakallam fi dzalikal majlis. Rasulullah SAW diam dan tidak berbicara sedikit pun di dalam majlis itu. Tsumma da'ahum tsaniyah. Lalu Rasulullah SAW memanggil mereka kedua kalinya untuk makan-makan. Waqal, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ahmaduhu wasta'inu, aku memujinya, aku meminta tolong kepadanya. Wa u'minu bihi wa atawakkalu alaih, aku beriman kepadanya, aku bersandar kepadanya. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Lalu Rasul SAW bersabda, inna ra'ida la yukadzibu ahlahu, bantahan kepada Abu Lahab. Orang yang bijaksana, terhormat, tidak mungkin mendustai kerabatnya. Kalau tadi kan Abu Lahab, pertemuan pertama Abu Lahab mengatakan, kamu ini jangan menyusahkan kerabatmu. Kalau kamu ngaku jadi nabi, seluruh Arab nanti akan menghancurkanmu dan kerabatmu. Dia murid itu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian dijawab oleh Rasul, inna ra'ida la yakzibu ahlam. Sesungguhnya ra'id, pemimpin, orang yang mulia, tidak akan mungkin mendustai kerabatnya. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa anni rasulullah ilaikum khasatan wa ilan nasi amah. Demi Allah, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia, aku adalah rasul yang diutus kepada kalian secara khusus, yaitu orang-orang Arab, dan kepada manusia secara umum. Wallahi la tamutunna kama tanamun. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hal gaib yang menunjukkan bahwa beliau memang benar-benar seorang rasul. Kalau tadi beliau menunjukkan beliau seorang rasul dengan apa? Dengan mukjizat. Sekarang beliau berbicara dengan hal gaib. Demi Allah, sungguh kalian akan benar-benar mati sebagaimana kalian tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidun, dan sungguh kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Saya berpesan, lihat, ini awal-awal dakwah. Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita, beginilah cara berpikir hidup seorang muslim. Hidup di dunia mengumpulkan bekal, mati kemudian bekal tersebut menjadi bekal di akhirat. Atau cara berpikir yang lain, seorang muslim adalah bagaimana kehidupan dunia adalah pengumpulan bekal agar selamat setelah mati. Agar selamat setelah mati. Seperti bapak ibu sekarang duduk di masjid, ya, dari mulai jam 7, kemudian capek, letih di majelis ilmu, ya, padahal cuma nonton doang. Betul? Ya, nonton, kadang-kadang ngantuk dikit boleh, main handphone sedikit boleh, jawab-jawab WA orang ketika majelis ilmu boleh. Itu duduknya di sini majelis ilmu apa namanya, termasuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau ketika berpikir bahwa hidup ini adalah bagaimana bisa selamat setelah mati, itu cara berpikir hidupnya seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Wala tuhasabunna bima ta'malun. Sungguh kalian akan benar-benar dihisab atas apa yang kalian perbuat. Ya, Rasulullah SAW kemudian mengenalkan tentang neraka, tentang hari akhirat. Wa innahal jannatu abada. Dan sesungguhnya ada surga nanti kekal selama-lamanya. Awin naru abada, dan juga atau ada neraka kekal selama-lamanya. Mulai beliau mengingatkan tentang hal-hal gaib yang tidak pantas berbicara tentang itu kecuali seorang rasul. Faqala Abu Talib. Abu Talib berkata. Abu Talib ini siapa? Paman Rasul. Orang terakhir yang mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ahabbu ilaina muawanataka wa aqbalna linasihatik wa ashaddu tasdiqina lihadithik wa haulai banu abik mujtami'un wa innama ana ahadum ghaira anni asra'uhum ila ma tuhib famdi lima umirta bih wa wallah la azalu ahutuka wa amna'uka ghaira anna nafsi la tutawi'uni ala firaki dini Abdul Muttalib. Artinya, kata Abu Talib, sesuatu yang sangat kami cintai adalah menolongmu. dan memberikan yang terbaik untukmu. Kemudian kami sangat mempercayai ucapanmu. Itu anak-anak pamanmu. Itu sepupunya. Mereka berkumpul dan aku termasuk dari mereka. Mereka semua adalah orang yang paling cepat untuk mengambil apa yang engkau cintai. Maka silakan teruskan apa yang diperintahkan oleh untukmu. Ini perkataan siapa? Benar-benar bukan sembarang perkataan. Dan Abu Thalib terkenal di tengah orang kafir Quraisy. Demi Allah, kata Abu Thalib, sungguh aku akan selalu menjagamu, menahan orang-orang yang menyakitimu, tetapi diriku tidak bisa ikut bersamamu untuk meninggalkan agamanya Abdul Muttalib. Abu Lahab yang ada pada itu, pada pertemuan kedua, hadhi wallahi sawah, ini benar-benar menghinakan. Ini benar-benar hina, begitu loh bahasanya. Hah? Ini benar-benar aib besar. Ini benar-benar adalah kekurangan yang sangat buruk. Begitu, ya. Khudhu 'ala yadayhi qabla an ya'khudha ghayrakum. Sudah, ambil sana, bawa sana. Sebelum dia disiksa oleh orang lain. Qala Abu Thalib, wallahi lanamna'ahu ma baqina. Kata Abu Thalib, demi Allah kami akan menjaganya selama kami hidup. Ah, begitu orang Arab. Terhadap kerabat, meskipun dia membawa ajaran yang berbeda dengan ajarannya, tapi karena kerabat, maka dijaga. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Abbas bercerita, ketika turun wa anzir asyiratakal aqrabin, kharaja Rasulullah SAW hatta sa'id as-safa. Rasulullah SAW ketika turun, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat, maka beliau keluar menuju Safa. Lalu beliau berteriak, Hatafa. Hatafa itu meletakkan tangannya di mulut, kemudian, ya sabahah. Artinya, selamat pagi semuanya. Faqalu man hadza fajtama'u ilaih. Maka orang-orang Quraisy pun melihat, siapa nih? Kumpullah mereka di situ. Faqal. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, waktu itu beliau sendirian, Pak ya. Enggak ada umatnya sekarang yang membela beliau, sendirian. Bagaimana beliau memperjuangkan Islam? Bagaimana kita tidak senang kepada Rasul dan tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Perjuangan beliau luar biasa. Ara'aitum akhbartukum anna khailan takhruju min safahi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya? Apa pendapat kalian? In akhbartukum, jika aku beritahukan kepada kalian bahwa ada kuda yang akan keluar dari bawah gunung ini. Beliau kan naik ke gunung Safa, bukit Safa. Aku sekarang berada di atas bukit Safa, kalau aku beritahukan kepada kalian ada gunung atau kuda yang keluar, apakah kalian percaya kepadaku? Kata orang kafir Quraisy pada waktu itu, majarrabna alaika kadziban. Engkau enggak pernah berdusta. Kami enggak pernah mengenal engkau tukang dusta. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku nabi yang memperingatkan kalian akan datangnya siksa yang sangat pedih. Faqala Abu Lahab, tabban laka. Mendengar itu, baru Abu Lahab mengatakan, tabban laka. Celaka engkau. Ma jama'tana illa li hadza? Artinya, apakah engkau mengumpulkan kita tidak mengumpulkan kecuali untuk ini? Fanazalat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Maka turunlah ayat surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Begitu ceritanya. Itu cerita dakwah-dakwah secara terang-terangan. Pelajaran-pelajaran dari dakwah-dakwah secara terang-terangan. Satu, dakwah secara rahasia dan secara terang-terangan terfokus kepada mengaitkan. Mengaitkan itu bahasa Indonesia yang benar ya? Hah? Betul. Kait mengait, betul. Ya, bahasa Indonesia yang benar, bukan bahasa Banjar kan? Ya, mengaitkan. Terfokus kepada mengaitkan hati kepada Allah. Sehingga tidak bersandar kecuali kepada Allah. Ya. Tidak bersandar kepada kabilahnya, keturunannya. Kemudian pelajaran selanjutnya. Suri tauladan dari kisah ini adalah pendakwah semestinya memulai dakwahnya dengan tauhid. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan aku, maka sembahlah aku. Ada sedikit pelajaran di sini, Pak. Orang-orang tasawuf yang terlalu berlebihan, ahli wahdatul wujud, mereka mengatakan tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan aku, sembahlah aku. Maka aku di sini kata mereka, aku kita. Berarti Allah menyatu dengan kita. Ini dalilnya kata mereka. Itulah yang disebut dengan ajaran wahdatul wujud. Ya. Allah menyatu dengan makhluk atau Allah menitis kepada makhluk. Dua-duanya itu beda. Allah menyatu seperti kopi campur susu menjadi kopi susu, menyatu dia. Kalau menitis bagaimana? Masuk Isa menitis, Allah menitis kepada Isa. Makanya ajaran wahdatul wujud itu sebenarnya ajarannya Nasrani. Ajaran wahdatul wujud adalah sebenarnya ajaran Nasrani, yang mana mereka menyatakan bahwa Allah itu menitis kepada makhluk. Di sana ada dua. Yang pertama namanya ittihad, yang kedua namanya al-hulul. Ittihad itu campur, Allah bercampur dengan makhluknya. Yang kedua al-hulul, menitis. Allah menitis kepada diri seseorang. Itu namanya apa? Wahdatul wujud. Ya, ini dalil surat Al-Anbiya ayat 25. Yang menunjukkan bahwasanya seorang pendakwah memulai dakwahnya dengan apa? Dengan tauhid, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah tauhid dimulai, maka pada saat itu, ya, pada saat itu semua amal akan benar. Nah, sekarang saya ingin menasihati, kalau nonton, ikut kajian-kajian, ya, atau nonton kajian-kajian di sosial media, maka tonton yang berkaitan dengan tauhid. Sekarang sebagian orang sukanya kajian-kajian yang hanya sebatas, bukan hanya sebatas, tetapi yang berkaitan dengan keluarga, anak, hubungan suami istri. Ya betul, tidak mengapa, itu penting. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu apa? Tauhid. Dan kajian dakwah sunnah, dakwah salaf, tidak dikenal kecuali dengan tauhid. Kemana-mana, di warung kopi ngomong tauhid, di masjid ngomong tauhid, di kantor ngomong tauhid, di pasar ngomong tauhid. Itu ciri karakteristik dakwah salaf. Tauhid, tauhid, dan tauhid. Tidak bosan-bosan. Buktinya sekarang, kaum muslimin lebih butuh untuk dakwah tauhid. Contoh, memimpin pemimpin memilih pemimpin kafir. Itu jawabannya ada pada tauhid, ada pada permasalahan akidah, yaitu al-wala wal bara, mencintai dan tidak mencintai. Kemudian juga yang lagi hangat tetapi sudah basi, yaitu tentang dukun menggandakan uang. Itu permasalahan tauhid jawabannya. Ya, permasalahan tauhid. Ya, sekarang saya nasihatkan, sekarang dakwah sunnah sudah menyebar. Semenjak televisi sunnah benar-benar dinikmati oleh kaum muslimin. Radio-radio yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah bisa didengar oleh kaum muslimin. Kajian-kajian di sosial media yang mengajarkan Al-Quran dan sunnah bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Banyak akhirnya. Tetapi banyaknya ini masih terpengaruh dengan dakwah-dakwah gaya dulu. Yang penting enak didengar, yang penting nyaman. Tetapi manhajnya, akidahnya belum diurus. Nah, ini enggak benar. Harus diurus akidahnya. Makanya dakwah tauhid adalah yang paling pertama kali untuk didakwahkan. Karena at-tauhidu idza salah salaha ma ba'dahu minal a'mal. Tauhid jika baik, maka akan baik seluruh amalan-amalan setelahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan amalan-amalan mereka, lalu kami jadikan amalan tersebut debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tauhidnya salah. Tidak diterima amalannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Al-Qayyim menarik. Lamma kanal musyrik khabithul unsur, khabithul zat, lam tathur nar, lam tathurin nar khubthahu, bal law kharaja minha la'ada khabithan kama kan, kal kalbi idza dakhala al-bahr thumma kharaja min, walidzalika harrama Allah 'alal musyriki al-jannah. Perhatikan. Kenapa Allah mengharamkan orang musyrik masuk surga? Dijawab oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Dan ini bahayanya kemusyrikan. Dan harus diingatkan umat tentang kebalikan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Pelakunya disebut musyrik. Harus diingatkan. Karena ini namanya adalah ajaran yang paling utama harus disampaikan. Ketika orang musyrik, kata beliau, buruk bagian tubuhnya. Dan buruk pemikirannya. Bahkan api neraka tidak bisa mensucikan keburukan kesyirikan. Orang yang mati dalam kesyirikan kemudian masuk ke dalam neraka, itu tidak bisa api neraka membersihkan dosa-dosa kesyirikan. Bahkan kalau seandainya setelah dia disiksa di neraka, keluar dari neraka, maka keburukan kesyirikan akan tetap bersamanya. Seperti seorang seekor anjing yang masuk ke dalam lautan, kemudian keluar darinya. Maka tetap jadi anjing. Anjing masuk ke dalam sungai, keluar lagi. Apakah bersih dia? Tetap namanya apa? Anjing. Tetap air liurnya najis. Begitulah kesyirikan. Ya, begitulah kesyirikan. Neraka tidak dapat membersihkan kesyirikan. Ya, buruknya kesyirikan ini mungkin bisa dijadikan quote nih. Buruknya dosa syirik, neraka pun tidak bisa membersihkannya. Buruknya dosa syirik, neraka pun tidak bisa membersihkannya. Seperti seekor anjing yang masuk ke dalam lautan, ketika keluar, dia tetap anjing. Dan air liurnya tetap najis mughallawah. Ini buruknya kesyirikan. Makanya para pendakwah dan kajian-kajian dimulai dengan dakwah tauhid. Ini lebih utama. Ya. Jadi jangan mau yang, bukan jangan mau, jangan hanya yang sekedar enak-enaknya saja. Aku mencintaimu, kamu mencintaiku. Judul kajian. Ya senang pembicaranya, indah, duniawi, suami istri, bagus ya, tidak tercela. Tapi di sana ada yang lebih penting. Apa itu? Dakwah tauhid. Karena dakwah tauhid pondasi dasar. Harmonis suami istri selalu bersama, tetapi ketika salah tauhidnya, maka tidak akan bermanfaat kebersamaan mereka. Paham sekarang? Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang apa, menafsirkan surah Al-Maidah ayat 51, saya enak perutnya. Itu jawabannya ada pada tauhid. Ya, maka di situ pentingnya perkara tauhid. Ini para ikhwan, maka qot tadi buruknya dosa syirik apa tadi? Neraka pun tidak bisa mensucikannya atau membersihkannya. Seperti seekor anjing yang masuk ke dalam lautan, dia keluar akan sama juga anjing yang air liurnya najis mughallabah. Sebarkan itu, ya, agar kaum muslimin lebih tahu tentang kesyirikan bagaimana buruknya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu saya ambilkan perkataan beliau di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, perkataan beliau dalam kitab Zadul Ma'ad. Makanya hendaknya para pendakwah dahulukan dakwah tauhid, dakwah tauhid, dakwah tauhid. Jangan pernah bosan-bosan. Ya, mendakwahkan tauhid. Karena dia inti ajaran. Dia pondasi dasar, dia sumber perkara. Dia adalah poros mempengaruhi semua amal. Jangan pernah bosan. Orang santun, kemudian lembut, tetapi tauhidnya rusak. Enggak manfaat santun, lembut, baik sama orang tua, enggak manfaat. Ya, tauhid adalah sumber, pondasi, poros, asal hukum. Itu tauhid. Dan ingat, dakwah sunnah terkenal dengan dakwah tauhid. Ya, ini para ikhwan. Kalau ada para pendakwah yang terlalu banyak tentang adab, akhlak, keluarga, ya, maka ingatkan tentang tauhid. Ustaz, ngaji tauhid. Ya. Tauhid fondasi dasar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, pelajarannya adalah berapa? 3. Ketika Rasul, jangan ditulis dulu, saya ingin jelaskan dulu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan para kerabat, ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu bahwa seseorang bertanggung jawab atas orang yang paling terdekatnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seseorang bertanggung jawab atas orang yang paling terdekatnya. Sekarang kita bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan terhadap ajaran-ajaran ajarkan ajaran-ajaran Islam terhadap keluarga kita terdekat, anak, istri, berapa banyak kita ajari mereka ajaran Islam sebelum kita mengajari orang lain? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Tahrim ayat 6, ayat yang sangat terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baik, kemudian yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, jangan ditulis dulu, saya terangkan dulu. Maka ada banyak ayat seperti di dalam surat Al-Muddathir, qum fa'anzir. Bangunlah dan berilah peringatan. Tadi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa anzir asyiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan. Di sini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu bahwa pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika berdakwah jangan lupa mengingatkan tentang kehidupan akhirat, siksa neraka, hisab, perhitungan, buku catatan amal. Ini yang keberapa? Yang keempat. Ketika berdakwah jangan lupa mengingatkan manusia tentang peringatan keras, yaitu tentang siksa neraka, tentang beratnya hisab, susahnya mengambil buku catatan amal, dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kita cukupkan di sini yang kelima. Masih banyak ya, nanti pekan depan saya langsung menyebutkan tentang faedah-faedahnya. Yang kelima, termasuk ayat yang dipakai, jangan ditulis dulu, termasuk ayat yang dipakai untuk berdakwah secara terang-terangan, Allah berfirman, fasda' bima tu'mar wa'a'ril 'anil musyrikin. Surat Al-Hijr ayat 94. Yang berbunyi, fasda' bima tu'mar. Artinya apa? Isda', terangkanlah, jelaskanlah, hantamkanlah terhadap apa yang diperintahkan untukmu. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini menunjukkan pelajaran berarti, yaitu dakwah secara terang-terangan harus kuat fisik dan ilmu. Harus kuat fisik dan ilmu. Fisik maksudnya kekuatan tubuhnya, lantang suaranya, jangan lembek. Ya, jangan. Ketika berdakwah harus lantang, jangan malu-malu menyampaikan dakwah Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kira-kira itu dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alam. Nah, ada pertanyaan? Langsung pakai kertas, Mas Wahyu, silakan. Ya. Fadhal. Ya, Ustaz, kembali ke yang tadi di kajian Riyadhus Shalihin tentang tafsir ayat surah An-Nur ayat 61. Yang di mana ada yang menyebutkan bahwa tidak berdosa orang-orang tersebut berhubungan dengan jihad. Itu kok bisa dihubungkan ke jihad sedangkan di ayatnya tidak ada menyebutkan tentang jihad? Ya, karena ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manab bin Hashim bin Abdi Manab. Oh ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Mudrikah dan semisalnya. Jadi Ka'ab itu tambah apa, ada koreksian dari saudara kita, Ka'ab itu adalah kakek beliau yang ketujuh. Kakek pertama Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manab, Qusay, Mukhilab, Murrah, Ka'ab. Ya, murrah pun ada tadi. Ya, semua murrah adalah kakek yang ke-6. Mudah-mudahan pekan depan ada yang bersedekah kepada kita tentang nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita. Dan ini termasuk rasa cinta kepada Rasul yang seseorang diganjar surga. Mudah-mudahan ada yang bisa menghafalnya. Adab mengucapkan salam, adakah dalilnya ketika kita mau keluar rumah juga mengucapkan salam kepada keluarga yang ditinggal? Atas ilmu dan jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Saya belum tahu. Mungkin kita akan jawab pada pertemuan akan datang. Berpisah pun ada yang tahu dalilnya? Pernah ada yang baca gitu? Berpisah dari kawan. Assalamualaikum, mau pulanglah. Ada yang tahu dalilnya? Saya pernah ada di dalam otak saya sekarang tapi tidak begitu melekat. Artinya pernah saya baca, cuma belum tahu riwayat pastinya. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa bahas. Ada ibu-ibu pertanyaan? Silakan, Bu. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun. Pertanyaannya, Nabi, apakah Nabi berdakwah itu pada zaman jahiliyah ataukah Nabi 3 tahun itu dalam rangka percobaan dulu? Kan biasanya kita dengar bahwa Nabi diutus pada zaman jahiliyah memperbaiki akhlak. Apakah sebelum 43 tahun itu tadi Nabi berdakwah dengan perilaku saja yang dipercaya al-amin, tinggal laku dengan akhlak saja, tidak dengan dakwah? Pertanyaannya, apakah sembunyi-sembunyi itu berkaitan dengan zaman jahiliyah atau tidak? Jazakallah. Ya, kita sudah sebutkan masa jahiliyah itu adalah masa sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, maka itu bukan masa jahiliyah lagi. Masa kenabian. Ya, masa kenabian. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahasia 3 tahun itu di masa kenabian. Masa kenabian. Cuma masyarakatnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Jadi kalau kita lihat periodik masa, maka masa itu sudah masa kenabian karena sudah ada nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau kita lihat perilaku manusia pada saat itu, maka mereka masih terpengaruh dengan kebiasaan jahiliyah. Di antaranya melakukan pernikahan-pernikahan yang diharamkan, di antaranya ucapan-ucapan yang diharamkan, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, ada tren baru di kalangan Salafiyah yaitu taklid. Taklid terhadap salah satu ustaz idolanya. Jadi kalau ustaz itu tidak ustaz itu yang mengisi kajian, dia tidak datang. Nah, mohon wejangan untuk ini nasihatnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih condong kepada bukan taklid. Kalau taklid itu mengikuti buta, ya. Tetapi lebih condong kepada terlalu ngefans, ya, terhadap ustaz. Jadi bukan taklid. Taklid itu mengikuti buta. Kalau orang mengikuti buta, meskipun dia tidak hadir kajian, dia tetap mengikuti ustaznya. Bukan taklid namanya itu. Jadi istilahnya harus diletakkan dulu dengan baik. Taklid itu mengikuti buta. Meskipun dia di rumah gak ngikutin kajian, tetap dia berpendapat dengan pendapatnya ustaz, ya. Dan kadang-kadang orang yang taklid, dia malas nuntut ilmu. Yang penting ustaz mengucapkan apa, maka saya akan ikut, meskipun saya tidak duduk di majelis ilmunya. Itu namanya apa? Taklid. Tapi yang saudara sebutkan itu adalah ngefans. terlalu fanatik terhadap ustadznya. Maka jawabannya begini. Adab dalam menuntut ilmu yang disebutkan oleh para ulama salaf, di antaranya Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim, bahwa beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dan dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ini perkataan seorang tabi'i memberikan pelajaran kepada kita agar berhati-hati untuk menuntut ilmu agama, tidak kepada sembarang orang. Terutama di zaman salaf ini sering terjadi. Bahkan di zaman para sahabat, ketika mulai sudah terjadi pemberontakan, timbul orang-orang khawarij, timbul orang-orang syiah, maka akhirnya setiap kali ada yang ingin meriwayatkan hadis, mereka mengatakan sammulana rijalakum. Artinya, sebutkan riwayat hadisnya, sebutkan perawi-perawi hadisnya. Kalau perawi-perawinya orang-orang yang kami percayai, kami ambil. Nah, ini bukankah dia memilih-milih ustadz sekarang? Memilih-milih seseorang yang bisa diambil ilmunya. Ya, nah, seperti itu. Maka memilih seorang yang mengajari ilmu agama dengan baik dan benar, itu adalah sebuah kewajiban seorang muslim. Karena nanti dia akan mendapatkan ilmu agama yang baik dan benar pula, yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi sikap itu jangan sampai menjadikan dia fanatik buta. Kalau bukan ustadznya yang mengisi, dia tidak mau hadir. Selain ustadznya, semua salah. Nah, ini clear. Yang benar adalah sikapnya berhati-hati dalam menuntut ilmu. Ya, berhati-hati dalam menuntut ilmu. Siapa yang mengajari ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka siapapun dia, diambil ilmunya. Entah itu keluaran Universitas Islam Madinah, keluaran Yaman, keluaran Mesir, asalkan dia mengajari Al-Quran dan Sunnah, ataupun keluaran hanya belajar di pondok-pondok pesantren di Indonesia, bahkan saya tidak berani mengatakan hanya, ya, karena kadang-kadang yang tidak pernah ke luar negeri, ada sebagian yang ilmunya lebih mumpuni dibandingkan yang ke luar negeri. Maka di sini harus proporsional melihatnya. Proporsionalnya bagaimana? Artinya dalam porsinya. Bagaimana? Bahwa kita dituntut untuk berhati-hati menuntut ilmu. Tetapi bukan kita membatasi diri hanya terhadap satu orang ustadz saja atau satu orang pengajar saja. Yang lain pasti salah. Yang lain saya tidak mau. Enggak. Ya, asalkan yang mengajarkan itu terkenal dengan pengajaran Al-Quran dan Sunnah, maka kita boleh mengambil ilmu darinya. Saya paham ya. Jadi jawaban saya ada dua. Yang pertama, istilah taklid itu bukan begitu taklid. Taklid itu artinya mengikuti buta. Ya, tetapi yang lebih cocok mungkin fanatik buta. Ya, fanatis terhadap ustadznya. Ustadz lain salah. Ustadz lain tidak mau hadir. Padahal ustadz lain pun terkenal dengan manhajnya Al-Quran dan hadisnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya tadi, Pak, sudah mengucapkan salam ketika masuk rumah keluarga, kerabat maupun kawan, dan bolehnya makan di rumah mereka. Ini apakah berlaku untuk kawan kita yang non muslim, Ustaz? Jadi kalau bertamu ke rumah mereka itu salamnya seperti apa? Ya. Makannya bagaimana gitu loh. Kadang kan kita disuguhi juga, Ustaz, gitu. Makan. Ya, terima kasih. Ya. Untuk kita makan bersama dengan orang non muslim, maka jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari seorang Yahudi. Dan beliau terima dan beliau makan. Bahkan dengan sebab makan beliau hadiah dari orang Yahudi tersebut, beliau akhirnya sakit. Yang menyebabkan dengan sakit itu, setelah takdir Allah, maka kemudian beliau meninggal. Kemudian beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, kalau ada dalam hadis Bulughul Maram di awal-awal bab, yaitu bab tentang aniyah, bab tentang bejana-bejana, bahwasanya kita dilarang untuk makan dan minum di bejana-bejana, baik itu piring ataupun gelas orang-orang musyrik. Illa alla tajidu, kecuali kalian tidak mendapati selain itu, maka kalian boleh memakainya setelah kalian mencucinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa seseorang kalau seandainya dia makan di rumah non muslim, cuma dilihat yang disuguhkan dan dilihat atas acara apa. Kalau hanya sebatas makan-makan, maka dilihat yang disuguhkan. Kalau di sana di atas meja makannya ada khamar, enggak boleh kita ikut makan. Tetapi kalau, dan juga kalau di sana ada babi di meja makannya, tidak boleh kita ikut makan. Ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya makanannya cuma makan nasi, kerupuk, ayam, ya, dan tidak ada materi sama sekali dari hal yang diharamkan, maka tidak mengapa. Tetapi sulit itu. Kenapa? Karena mereka terkenal dengan pemakaian-pemakaian yang berkaitan dengan pok, yaitu babi. Baik itu dagingnya, mie-nya, minyaknya, dan semisalnya. Maka al-wara'u lebih utama. Wara' menjauhi lebih utama. Demikian. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan? Oh, ini kajian paling lambat. Jam 9.25 menit. Ya, saya bacakan sekarang pertanyaan kita yang terakhir tadi. Saya bacakan fatwa. Hukum mengulang salam jika ingin berpisah. Ya, belum saya dapatkan jawaban. Mungkin nanti saya akan carikan. Kalau seandainya ingin berpisah, apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah tentang kalau ingin berpisah, ingin keluar rumah, ingin mengucapkan salam. Ya, karena yang kita kenal adalah yang bertemu kemudian ucapin salam. Adapun berpisah, Allahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.